Kartolo Astrokoro saiki bonjor susi lak kentean gending iki rek tak go nyambut gawe gak apa-apa gambaran sik sampean cocok anu cak iku ya iwak klotho cuma loro ngawe arek wedok kliru cocok satu Yeah. susu akhire nopro wong godol nang tahu dicoco tahu rek meso meso watu ditopro tiba kasiyo tawe epet kata ono sing foto sing godol tahu lak galu tempu kari kaya suaranya towo lagi. nyambut kaya julet terek. Mari kaya gendeng ini supaya gak kantean. Lah ya apa wis petang bulu walu pelumar ya. Si terus nai ngini ya bosi yang terus nai. Aku pengen nyambut kaya enak-enak lho rek abian. Tapi mau nyambut kaya pokoknya gak pepi deh barangnya lian ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu oma-oma kuno adik wong isu gesek Joko omae nonggone balung benda adik wongi gede dukri rumi dawa wong balik merunu wis tae pagi kaya ngene badah aku delok konco lawas gak tau kepeduk iki iki ne kapan gak diampir ya sakno yo an. Adik wis tuwa pisan, nyoleh rezekine kapan gak diampiri iki ya apa ngono lho. Lho. Kok keringat. Kok meringis. Lho. Engko mecucu jare mecucu lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab ngono supel. Iya, iya wis tak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek gak arek sing nom-nom ngene iki. Lah ati ae. Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparani merono. Gunumanmu iku seneng ae. Iya. Sedidi ta nyoga entel-entel. Aja ngono ah. Yo aku lagi eling nang peno ta. Lah ya dadi paribasane aku iki gak mesti tak pangan nitipno awakmu lah ngono. Ayo gak ngono iki ono rezeki titi. Yo ayo dipangan. Iya. Aku golek peno wingi gak peno. Gak tau kan medhok aku repot cek. Nang ndi? Aku lak koneksi ta. Wah, bisa kaya-kaya pinter koneksi barang. Iya, tanpa koneksi kurang hubungan. Koneksi apa? Iku andang sono, tadi aku lihat berita-berita ngene lho. Sekiranya menguntungno awak dhewe. Iya, pokoknya gak merugikan. Iya. Aku rono, gak peduh-peduh bujuh-peduh. Iya. Orang buteknya gak bujuh-peduh? Mangkel iya. Komputer nono, mangkel, sebab gak tak belanjani. Lah, aku gak perlu belanjani. Balen di duit. Lah nek ana utang ana. Ono wali kon, kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andan sono nang kanca. Perlune. Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku. Iya. Dulur dadi wong liya. Wong liya dadi dulur. Kon iki jari sapa? Kon lan ngomong, kon iki layak jarine sapa? Wis jari aku dhewe. Wong liya dadi dulur. Lah iso ya. Wong diutang jeli gae. Jadi iya. Ya apa? Kau perlu apa jemnya? Ya aku gak nak perlu nih. Aku kapan jalur pendapat awakmu? Oh iya. Lah gak nak elek dah. Asal menguntungkan. Lah iya. Nih rugi juga ya apa jalur pendapat iya dah. Iya pendapat apa? Ikilah aku suwe bebujuan ni. Iya suwe. Wong sampai dua anak sama tu kaya. Jadi siapa sih? Wong mandul kok. duwe anak. Mungkin gak duwe anak, Rem. Gak duwe anak ya. Lah makane aku duwe cita-cita kepingin rabi loro lho. Sik ono majune ya. Kowe wis tuwa tapi tuwa lak wonge. Duwane koyo arek. Iya, tapi nek rabi loro, ora disitu ae gak kuat ngingoni. Ora rabi loro. Ya iku urusan kuwi. Kula iya. Mosok gak pe tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Ya gak mungkin. Nah, nah ini lho pendapat iki ya. Kok pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nah kok rabi mane gak tambah nemen ta. Nemen gak iki lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu. Ya, ya. Nek iso trimo nek gak iso aja disangkal. Ya. Wong nyangkal wong gak apik. Ya. Fitnaan. Fitnaan iki lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono ya. Pembunuhan. Iya, pembunuhan. Lah dasare opo jebul kok sampe rabi mane? Lho. Anane rabi mana? Kon kudu ndelok. Iya. Pada waktu Perang Dunia Kedua. Oh, kelinci ipen bener kan. Kon dari rabi mana ae nek nyatur Perang Dunia Kedua. Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing cilik-cilik ae. Iya. Waktu pecah revolusi. Iya, apa ya? Tahun 1945. Heeh. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok. Lho, sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Lho, mangkane aku omongan pendek wis ketinggalan omongan ngono. Ketinggalan apa? Lho, wong lanang mbek wong wedok cacahe wis akeh padha ae. Oh, gak iso akeh wong akeh. Kon iki jari sapa kon iki? Kalau kalian mau cari sopan. Akeh wong wedok kon iki gak percaya nek akeh wong wedok. Lah kok iso akeh wong wedok? Kon iki gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong petan buri. Iya lah sing rondo tangga penak to. Lah penak omahku opo-opo? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedurung di bojo. Ya kon sik gak percaya ae. Iya gak percaya. Delok ta saiki. Kon gak percaya nang pasar Mabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena to. Iya lah pengetahuan penak nang nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi delok pacare. Pasar sapi. Ayo. Ayo, apa? Sing gak pecet iki apa? Wong lanang. Nah, sing nuntun sapi ku wong lanang. Iya ta iki kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku goblok. Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Tadi pun gambarane nek pancen akeh wong wedok, teko pecahe perjuangan nasional tahun 45. Iya. Pancene sing dadi tentara iku wong lanang. Iya. Sing ngadepi mungsuh wong lanang. Iya sing kena peluru ya wong lanang. Umpamane saiki mungsuh ngene nomor 6 teko nggone jembatan merah umpamane yo ditembakno nang gone Republik umpamane yo yo wes lah ngene ta wong lanang liwat luru tiba dia apane gak mati iya yo apa luru saiki mungsuh ngene nomor 6 maneh yo wes wong wedok liwat peluru bali. Peluru balik lah, peluru balik kok lah apa? Lho, njeluk wong wedok lak sakno ta. Padha gak ngono gak bontang. Lah iya. Nek peluru gak ono mripati. Peluru budal. Nek jange nibo nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, iki bal peluru ajur gak bisa warang-warang. Tak ono peluru budal iku wes. Eh wong lanang terus, eh wong wedok terus balik. Gak ono. Iku njeluk peluru nek peluru iku wis ben apik kok. Dadi oh, ora wong wedok iku sirian panjenengan. Ana peluru kok sirian. Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho. Sejak iki panjenengan pendek iki gawe rabi maneh. Cinta iki pirang persen? Cinta iku ndi dia 100% kurang. Gak kenek luwe. Ya gak kenek. Lah saiki apa meneh peno rabi loro. Iya ya. Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta peno? Ya ya 100%. Lah ditakoni mbok enom? Ya 100%. Lho ana cinta kok sampe 200 sapa ya tumon. Nah ayo, masih 500 sampai apa, Bang? Wong cinta kok. Iku wis sanggup, Ran. Kaya cinta penulis ngomong di 100%. Heeh. Kaya penulis kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Wong tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat. Gila mantep silawian lho ya. Wong tuwa wae kok mantep silawian. Jadi maksudmu kan ini ngelarang aku? Aku ya gak ngelarang, cukup penuh kekayaan penuh rabi loro itu. Ini kapan sih dulu cukup penuh rabi loro? Apa kata mama rat narit? Kok rabi situ itu kayak ngunu? Kok rabi loro? Iya. Cek kendeli lah. Iya. Lah ya kapan kendelku itu lah ngunu lah. Kendelku itu kapan kok kamu cilik no hatiku ini? Oh, tadi kendel udah di sini. Iya. Kok orang mangan gak mangan bojo? Oh, ini cek melok marah tua nih. Loh, kok melok marah tua? Lah apa gunanya dibentuk marah tua? Wis babano. Wong para tuwa kok dibentuk. Lah ya kapan kapoke nek gak direwu iku. Lah ngene ta. Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingone ku ya peno peno sing duwe bojo. Lho, cek lucune. Lho kok lucu. Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku. Iya, sing ayakno mesti wong lanang. Lah piro suwene umur kuwi? Wadi. Sekso barek wong wedok tok ae. Lah kadhe sese ya apa wong peno rabi arek. Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ana tekanan ngene iki. Barang keluar kata juga kalau penuh rabi kan. Lah aku ngapain keponan kan? Kan gua apa? Lah aku kepingin dipangan penuh ya perlu apa? Jadi kayak contoh. Kayak contoh. Ya gak apa-apa, itu kabeh kan masalahku. Ya tapi yang penting penuh aku dinyambut gaji sih. Lu aja kan kandani. Nyambut gaji? Hah? Aku nyambut gaji lah. Lu siapa bendina lah nyambut gaji? Oh ya garu aku. Nyambut gaji? Lu aku lah ngerombeng lah. Ya lah ngerombengnya kok dijok-jokin lho penuh ini. Iya. Oh nyambut jangan rombeng ya jangan rabi loro. Lho kabeh iku ana derajate dhewe-dhewe. Iya. Ana wong dodol suwi sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana. Sebab iku rezekine wong dhewe. Iya. Lah kuwatir apa wong ngatas sing rombeng? Rombeng apa? Lho, rombeng kain-kain. Oh, kain-kain. Ya ana celana didol apa? Ana celana tisian. Hah? Celana tisian. Gondrene apa? Kaya apa? Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu ngene. Kau nyambut gaya ngerombeng. Kau nimatani pangani uang aja. Nyambut gaya liane, nilu aku wis. Nah, nyambut gaya apa? Nah wis, betul jangkrik. Hah? Betul jangkrik. Lah apa jangkrik didel ya? Duh, jangkrik didel apa? Lah ya apa caranya didel jangkrik? Nah, jangkrik jangkrik disi. Nek wis ake, didel. Saki lah, ake manu sing panganannya jangkrik. Iya. Berhitung manu apa itu? Manu iya, itu cecak rawa. Itu makan jangkrik. Jadi ngendani cecak rawa itu nek mangan. Iya, mangan kini betul jangkrik. Nek kan om tuku cecak rawa? Lah jangkrik agak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta? Wah, penak nyambut gawe delok jangkrik ya gelem. Lah ya golek penggawean sing sesuai barek aku. Oh, delok tenaga penak wong wis tuwa. Iya, senajan tuwa ta diploma kok. Lho, kabeh kancaku lak wis ndol ijazah. Eh, jaga kabeh. Jaga kabeh. Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah awak dhewe ya. Iya. Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iku apa? Layangan gak layangan itu lah urusan bentuk tapi di sekolah waya sinawi waya belajar ya belajar mesti ini ngono ngejok layangan makanya awak bisa jairan anak-anak di WA sing hati-hati ya itu sebagai contoh iya tiba-tiba enduk kene rasanya ini cimang iya tukar pikiran tukar pikiran-pikiran kena lho pira di tukar-tukar naiku wah ya itu lah ini lulusan SD yang ini aduh mengginai ambek aku wong wis golek tak kei briefing are. Briefing apa? Gak maju-maju. Ono sokren dirungokne sawangane. Iki sapa sih? Hah? Sapa iki? Iki. Ya, apa sih kene kare? Aku sih sama main iki sapa gak ero tane aku sih lak bojone ta. Lah bojo apa? Lho, sampe ngomong kok iso kaya ngono. Ojo bojoku. Lha lha apa? Kasar. Apa? Spray iku ngono lho. Iya ya bojo kan. Sik gadi ya. Hah? Sik gadi. Lah perlu kon pegatno ta ya. Lho lah ya tadi-tadekno. Gak jadi lah apa nyisir rene. Pengin tak kendang ta. Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh. Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, heh. So, rabi maneh ta? Jo keren rek. Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa, ambekan delok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh. Bapak gak apa-apa kan gue pengen gak apa-apa gila no bojo itu sing sabar asal gak mati temen ya ojo tak ojo lu ya kaget ya getun ya getun ya getun getun ya aku gak sama ini gak mati gak nih aku iya lu itu gak ada yang ini gak ada mana gak bisa gini gak lagu apa? Lu sebab popo ini tak gawa ya apa gadi kayi sare iki ya nek peno dolek sing kaya cah blontang iki yo repot tahun 86 iki wis gak orbit ya apa sedhe wong balak-balik tak permakno terus jare yo ngene lho saiki nek kapan cah blontang iki lak pingin sik entuk maneh ganteng maneh lak ono sing dioperasino operasi muka iku dioperasino ta cah ganti kudu ganti muka plastik ya apa sih plastik metal apa ada yang ditambal aspal ya Kon lapo wis tuwa kadek dikek muka plastik barang e. Sik ketok enom. Rile iku cek gak kator iki. Iya. Wis wong iki tak gantekno adakno rile iku adakno. Iya coplok-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakjane dalane sepur andarane. Cek buru iki, cek buru iku untune kari. Lho, kari ndok endi? Iya wong pesen kartolo kok njupuk. Eling hati ya. Ya untuke kok gak disapu pelayane. Lah iya. Iya. Hati tani iki aja gletak-gletek. Iya pikiranku iya ta. Hmm. Untuk jaga nama cek gak ketok ngono. Gak ketok didekek. Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok. Ambek sampean niku. Heeh. Lah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane sampean nak sidok. Ya pesen maneh, Dik. Kok delek sing ya nek nduwe dhuwit nek gak nduwe dhuwit. Ayo. Carane. Carane ya apa? Ya digunemi ta. Aduh. Sembarang gak teko gunemi ta. Ya iki omonge lemes. Pinter kok. Makane hasilnya ya, akeh. Sampeyan nak kandhani ya. Anane aku katon ya mergo lemes gunemi iki. Lemes gunemi. Arek ayune tak rabi melelek. Apa sebabnya ayo? Karena dibelanjaan ibek ni. Lah ya tak gebuki terus. Gak sok ngono. Lah kon lha apa nyuci rene? Cek ngene lho. Kepantesen ta? Lho, ya pantes ae. Kepantes sampean kok. Pantes iki apa? Gak jogo gengsi. Lah, kok ada jogo gengsi barang sampean isin ta tak tututi? Lho, isin, isin gak isin. Lah apa sih isin kok bojone? Ya gak isin. Perlu apa sih? Lho, kok penting dhuwit. Dadi kon gak dhuwit nek gak teko aku. Lho. Tak pecut ni sen. Eh, kau jisek. Bener lo, bagi sepuju penuh, jalur belanja penuh. Aku jalur uang oleh pak. Apa jalur kakek itu tadi? Lainnya kau kakek nak jadi maya. Tapi sepuju penuh tak rapi. Gendeng tak? Iya. Kau menentang KUA bang. Iya Pak Ono. Rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200. Lho lho lho. Jutaan. Ana duwe sapa? Iku rencanane. Rencana tapi rabi ini saiki penuh rabi dhisik gak perlu belanja. Apa iki? Lah kon jane iki. Kon gak iso daya upaya, jare mentar. Lho sampean ngejangi aku ombo ta ya. Nek aku panjenengan sampean ijini tak dolek dhewe aku. Ojo ah, ojo. Lho bapa wong tak bentak-bentak jaluki dhuwit ngono ngono. Tapi aja nyebal dalan. Lho enggak lah apa? Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wis usaha sih. Ya wis gak muleh lak wis yu kok. Gak muleh. Lah kon seneng nek aku kadun. Gak muleh apa? Lah penuh gak tau jawab. Kok apa sih kok melo-melo iki? Tuh lah iya lah, ini korennya kerungu itu gak melok ngomong ya kan? Ya ngono, kan dijalui. Lah kan kok jaluk duit perlu ini kanggu apa sih? Utang, durung isok nyaur, payah bayar arisan ya gak isok bayar, aku terus ya apa? Ya kan masuk gak gelem melajari buku sih gak oma ya? Buku apa itu? Buku bojo kayaknya. Buku bejo. Ya buku bejo. Tadi sekolah percuma kan tak sekolah no pembukuan ini. Dorong lulus, nenek wis lulus ya pinter kok sampean ngono. Bukan halaman 9. Iya. Ngono ya. Halaman 9. Heeh. Nek utang akeh, kebet ninggal to. Oh, dikandani kok. Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin? Isin, isin. Isin. Carane guneman. Ngomong-ngomong, sing luwes. Ngomong ya apa? Ya apa, Dik, wong kadang koyo ngene. Iya. Tadi omong penuh lemes yuk. Ya apa upamane sing ngutangi wong lanang. Lah, tadi penuh lemes omonge. Barek mesem mesem. Ya apa cak wong aku durung iso nyaur penuh ya. Barek mesem sabar sampe pundake kulus lusen. Oh iya gak apa-apa. Ya wis gelem aku gelem ngene iku. Iku pundak tok-tok ya. Ya gak apa-apa cak. Wong atase pundake ae. Iku lak ngepek ati ta blontai. Pertama nang pundak. Supaya dhek iku ini kapan dadi tadi ngono lho. Iso mesen dudu. Iya, sing kuwatir pertama nang bunda. Ngamak sing gak karyo-karyoan. Ya wis sampe nanggep iku minangka kecelakaan lak wis. Lho aku lare jantung lho. Ayo gak sampe sak mono. Lah nek yen jat lak mek temen aku. Lah saumpama aku ki mentolo ninggal sampean tak tinggal. Wis biyen wisan ngomong aku kok tak gak mentolo. Lho, ojo ngomong kon. Iya, dadi tak tinggal wis ngomong aku biyen. Lah kok kan bareng sok kan pernah opo kon ya. Lah wong iki kanca sampean ya aku bendino kepethuk. Kok malah didikte bareng. Sok lan nggih. Yo gak didikte, ngomongne iku kebeneran cocok, ngono lho. Tau ngomong ampe aku yo. Ngomong yo apa? Sik kok sik penantem biyane kok lho. Yo tapi luput kan. Luput apa wong luput. Ngantem luput kena gedek iku apa? Gedeke bolong. Tak antem panjang luput. Lah ya luput. Wong arek iki iso karate kok arek. Iya. Iya. Gak iso karate, Pak. Oh, sida. Remak ngono ya, Yus. Iya. Tapi kalah barek karambol deh. Kok iso ngomong. Ya saiki ngene ta blontang wong pendo iki duwe bojo ya karo gegerno embol. Iya, Gran, iya. Yo diatur jalan musyawarah. Iya bener. Ya opo isane pendo nyukupi wong wedoke gak duwe dhuwit usaha. Usaha gak iso omah didol. Nah, iya bener. Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan. Ya opo omah iku didol ta. Kira-kira oleh tangga sampean didol. Lah kan. Heh. Ojo dadi atimu kae. Oh my god, omah kontra. Heh, omah kontra. Lho, omah kontra. Iya. Lho, kena durung duwe omah dhewe. Oh, sik durung kok. Luah. Ya apa nyile omahmu ya wis itu. Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang gone nisor. Iya, Pak Nyen. Aku nek ya bayi durung dikekno omah sak wulu lawas iki aku. Ya, gak jalu, gak keron. Cembarangi gune mono ta? Aku bala-bale lak ngomong sih ambek sampean. Dijelok omah dhewe, wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok. Iya, tapi gune mono aja dibuka nang tangga. Ya gak apa-apa sih ayo, sik ero tanggane. Tanggane cek krungu nek krungu penoso sadar ngono lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki. Aduh. Jatuh nama. Ana rumah jatuh lah cukup ono. Lho. Nyukupi tekan di efek sing tak jaga. Kon iki kata wong gromo-gromo sing gak lewat kene boleh lewat kene. Iya ya tak apa. Tak delosakno wong telu sok telepon. Ya apa geger ae lho. Ya ada persoalan omah aja kuatir. Tambahan penduduk mana juga. Nek salah omahku krungu tak kuatir. Iya iya ya aja kuatir. Nah ya sak iki kontrakno wis meh lunas. Iya iya. Ngene nggo omah ono omah nganggo. Nah iki wis. Ya ketepakan sak. Ngaliyo. Wong loro cukup omah manyang. Lah kira-kira sing disenget dicik sawo. Sampean, sampean. Manyang iki wong nutup. Kentop. Oman nduk manyar kok manyang. Oh, manyar. Oman nduk manyar, Kartolo lak duwe oman nduk manyar. Kok manyang. Tapi ambane sak meter pesagi. Iya ya. Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg apa? Turu bareng ngadeg. Iya. Tangane julapan ya. Kak, rong kamar cukup. Rong kamar. Pekara adang kok nunuta wong wedok. Dadi pekara adang nunuta wong wedok. Heeh. Lah kok pekara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae. Iya. Kamar loro cuma siji. Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu, bengi pun sing turu. Iya. Iya. Turine aplosan. Iya. Pun bengi bojo pun kok turu awan ya. Iya, gentenan gak. Turu bareng gak iso. Gak iso gak cukup. Gak apa-apa sementara. Lah kapan turunnya bareng ya? Wah, yo. Aku tak tandani. Heeh. Tak pokno kayu tak disusun. Heeh. Cuma lek kasure ana bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikeki paku ya. Ya sapa-sapa iso dukur lho. Oh iya iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur. Iya dhuwur. Engko yo terus keceper ngono ae ya. Kesepre apa sih? Wong bantalan-bantalan paku ya. Loh, sing dipaku nisore. Lah ya iku engko kena dicoke. Dipaku ngono lho, cek tau sawangane kok ana menungso. Kon jeneng nek ana wong lanang geger otake. Dipaku cekok pundake ngene lho. Tapi sekali gak apa-apa. Tak sediano. Bantal yo ana, Cak. Bantal yo ana. Wis isane turu bareng kok gampang. Iya, jukno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sungguh lek sik kuat sih. Cungu, gandol tak. Ada gak kuat dicancang lah kenal. Cancang dukur, aku kuat sih. Tapi ini turunannya kalong kok. Oh iya kak bokok. Karena gak turunannya lowo tak, biasa gandol. Iya, pernah paman lowo ini. Kau apa nang lowo-lowo. Kurang-kurang berapa tahun sih? Apa nih? Kontrak kurang-kurang tahun. Wis mentek. Mentek. Rumongso ayam ya kayak aku iki. Urip sepisan seneng ngene. Durung urip ing pindho wae. Lah mlungsungi kaya ula ngono lah. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang kowe. Bintangku bebek semebar terang. Kaya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tapi ngene wis luwe-luwe sing tak pangan, luwe-luwe sing tak sandang. Tapi gak basman umum. Asik tapi pohong, pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak ati-ati. Gerakan sak menakee. Sing tekor ini kulak gawa, mani wangi. Kulak mana digawa nang kene kono Cilacap bareng ngono. Sembarang teko garapane tapi nek garapane apik ya awet. Tak ndok tanggale. Nek gawe tapi tanggal sak menit tak pasti sak menit. Nang sak 2 tahun gak mampu tapi. Nang tapi gawa nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange awak kadung mapan urip kadung seneng. Bojo ra ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarang itu di undo pare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nang jare ngono. Nini. Pak, anu nang datangan iki, Mas. Iya, tantangan nak ya. Sing akeh tantangan, cek akeh entek tanganmu nak. Ya apa sih arek iki? Bayar nyambut gawe kok. Lah stempel lah padha ase. Oh, stempel ono. Stempel ya kurang kuat, Pak. Oh iya. Terima ku sapa? Sing ngeculno sapa kan? Oh, stempel gak kuat ya? Heeh. Amri kuat kan betul neser. Pak. Eh. Ala telegram anu teko ngene luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna. Oh, ya tape ku. Iya. Waduh, Dik, kasine. Jeneng nomere tape ganti warna. Lah lho punge iki ana bung putih, ana bung kuning. Masa lho kiriman tape lore. Pakai tekek. Bentuk e ku lho kan iso dimodel model sih, Pak. Iso ya. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki. Ngature wajahe. Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Cepat makmu gak ono, ya. Heeh. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya. Menek apa, Pak? Menek nyong klopo. Ditingkatkan tuh lewat apa? Lho, maksud tingkatno iku mang. Saya gak takon, sekolahmu itu apa sih lagi sih, lulusanmu? Baru SMA. SMA? Iya. Anak lulus sih gitu, terus ya apa? Ya terus, ya terus no pak, ya kuliah, nih bapaknya nih sih, belum mandani aku lho. Nek perlu kan ya, kuliah, nang kudu fakultas kacamata. Kaca uling, kaca mungkur, nih. Perisan tok kan, perisan. Iya pak, pun binatang kok gajah-gajahan. Lah iya, aku gak nuruti karepmu sih, wong sing badali gak bosen, kan kok menteng kelek bantah wek wong tuwek lho ya apa kok niku. Ya Pak, enake mau ngambil sak apa? Jurusan apa? Ya jurusan ku wis panjang sapa kowe kemarin. Lah mari nyopir aku, Pak. Ya terus ra jurusan apa nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku. Hah? Fakultas hukum kan ono. Hukum? Iya. Hukum siapa, Pak? Hukum kon. Ya, fakultas hukum kan werna-werna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana bareng kok. Hah? Apa dah yang macam? Temen tadi. Laya kiki, kai show cuma mu. Pidana. Pidana, we perdata barang kiki. Lah iyo. Kono kenal barang pak? Oh iyo sih. Iyo. Airut, airut. Kono nak polis airut tu ya? Kau kenal ya zaman? Lo kak wang wang dari polis airut aku kau berlaut tu. Hukum laut tu sih di api ni apa itu? Gua apa sih hukum laut tu? Ya penyelewengan kadang kepeting itu. Nah kepeting di bawah nyopet iwak gatu lah. Tegang gak orang ngono. Kan ora ape yo pokoke niku. Aku kok bodho tak bakon umat-umat ndok gak karuan. Yo pokoke niku. Lah kok ngerti-ngerti yo ngakei pengertian nang aku, Pak. Tak kono dise. Kayak koyo wong intelek lho goblok. Ya ndak apa-apa. Iya ya gak apa-apa. Lah iya. Masih tape ya, Bos. Lah iya bos tape. Coba. Eh sapa kon deh? Oh, Sari, Pak. Kene ku ngomong si genah ta. Iya, iya ri. Lho ya sing belenger cecek ngomong di balan-balen. Aku ngono. Aku yo keplecuk. Wah, gak kawari, gak kawari. Kok iki kok bagian kirim ta iki? Bagian kirim. Lho kok bagian kirim ya apa sih? Kawan kok siji ya? Siji. Kowe ini panas ini. Iya, iya. Kono adem e. Lho ndi? Kon ku adem. Lah kok banjir. Anyare aduh. Cekin Joko gak apa-apa cekin Joko apa? Nah aku lah dadal tape ya eh? Aku nyanyak lu. Loh, aku baru dulu tapi lu kan pikul dah. Iya. Lu alari. Mulane sejek anu mulane. Lah iki mangmu. Eling-eling duwe kanca ya, mampirin aku, Bas. Ya perem ben tapi. Masalah. Kok nek ngomong masalah tapi aku rumong iso isi. Eh isi nek tak mau. Nek gawe apa? Kaspe ini kaspe apa? Ya kaspe biasa. Lho, mangkane lari. Apa? Nanggonku kaspe kon deruwe. Wah, kawru. Gak kena ditape ku, mendemi ku. Mangkane gak payu blas ya. Oh, betul ya, saya gak boleh jalur tapi, kalau melok aku aja. Wah, aku sabar haluan, San. Oh, ya apa? Wah, musim buah-buahan ini aku masih yeah. Kuat, Bas. Apa? Kula rambutan yang. Wah iya tepak iya. Nang Jakarta. Wah asuh. Barang sak truk laris. Iya iya. Rambutan laris atau kaum semua. Iya iya. Jaluk sing asli masyarakat ini. Apa? Rambutan itu sing asli. Aceh. Iya nang Aceh bu. Barang teko Aceh kono rambutan itu sentek terek kabe. Iya iya. Malem-malem gak warondo Aceh. Oh mau bawa samit. Apa bersikap samit kau bang? Gak apa. Barang aku nggak wajib kueker terus rumah tangga nom. Ya ngapa lah? Iya. Lagu ini emang ya si cikawi luar kawin. Nah, si pentingnya simpan nih ngomong. Iya. Ya apa maju perusahaan? Eh? Maju. Oh maju. Sedih nontek gitu? Nontek nanti mi gua apa? Ya dok rong truk telu truk ya. Lu bunge lu. Ambil. Eh, nggak warga apa? Tapi pernah? Lo iya tapi aku. Budal dewi. Budal dewi apa sih? Ya perangku tuh kok ini kirim dulu. Loh kirim. Ngaruh kok tuh orang itu loh. Iya, jangan nak perlu nih bang. Iya, yang ngomong loh. Ya, ya apa mana? Pulak sembarang cak jodoh. Iya, iya. Ya, kayak hari ini jodoh dah baru. Iya, iya, iya. Jangan utang duit. Wah, jadi persis. Baik kau ini dong, pak. Persis sih gede kaca di situ. Iya. Kena kaca nuan dulu kaca aku kau ingin ini coba dah. Anak ake. Sampingan gak ono tapi kape yo saya ingin ini. Iya iya iya. Tak payu berapa? Nanti diutangi gelipet ngetok. Kemarin diutangi pelas silang deh. Tolongannya pentas induwe pak. Iya dua duwe aye. Alih-alih pun dobel. Ya pak no dobel. Iku hak milik ku dhewe iki. Oh lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu yo peno kanca-kanca iku. Ngono nek iso lalian sing teko ati-ati lan mampu aku. Nek peno gak ati ambek aku lek yo salah ta. Lho, gak iso, gak iso. Wis tak dawane dadi peno akeh. Wah. Sampeyan lapo ndo ora wong, awak sampean dhewe lho. Lah pokoke ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho. Lah nyelak ngono keperluane, kok. Bojoku lak tas lairno ta, iki lairno dokteran. Heeh. Lah gak iso ngongkos iki kanggo njuguk anak iki lho. Ah termasuk lancang iki kene. Lho, dhewe anak kok lancang ya wis. Anak gak duwe lah apa. Dadi mangane pun ora bibi 80 taun gak duwe anak. Lah iki, lha iki apa iki? Iki anak pun. Lho, malah apa cak mermai ngono iki. Oh, temen ta? Oh, iki anak iki tak sekolah ana dak lho. Lho, dadi anak iman ne ta? Dadi anak iman ne. Lho anakku, ayo bang loro malah arisan. Oh, iki gede. Iya, iki anakku iki. Lho, terus dibojo. Lusik perawan. Eh, saya gini, iki sarangnya tapi kui tak dekat gini. Iya. Jadi apa mana ya kui harus tubuh kecang lah pokoknya ini. Baru perlu tubuh kecang lo kena oh. Lulu semprong. Lulu semprong lah ambil ini kan. Yes, pakai mantu lah. Wah, kai sorry. Apa? Kai so manganmu kuat tadi, kai sorry. Kai sorry. Kau cengenyek ta. Wah, utangmu gua melut utangmu. Kenapa luteng untuk utangmu? Utang dua ni? Hah? Utang ini dia. Ini masalah wong utang itu sapi aye. Kan nak dorong. Wah. Aduh, apa buka yok kandar ni? Aduh. Lalu mari utang bi kopi rokok dorong tiliri. Aduh, termasuk coyo kan. Okey, baca. Pas-pas ini dia ya, waktu itu ya jam ini, iya. Termasuk aku ini repot sih. Sebab duit gak ada wujud bon kake. Maksudnya pemasukan gak ada? Pemasukan ada tapi gak ada duit bon kake, kita kena adikmu apa. Iya nih. Oh, lho. Iya dah. Pira sih? Lho iya gak ada duit dah. Ya, nek titik ya ada. Ya, sana nih dah. Sana nih. Wah, utang kok ngeroyok, yuk. Kan utangnya duit dah yang ngomong. Dari titik. Barang teko. Apa ge bayari? Duit kanggo setoran nih, Pak. Iya. Nambah ragi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki. Wis. Pandi peno wira sing utangi? Hah? Pandi peno wira utangi aku? Luwang wira iki. Yo gak ana ri, tanggal ngarep ri nyaman ri. Tanggal ngarep lho. Halo, gak akeh lho, Pak. Piro? 100 ae. Ma. Mesah teng 100.000 ae kon niku. 100.000 ae lho, waduh cek mleki ini sebenarnya. Gak ana ri, gak ana ri amune. Wis, kepercayaan ae sak piro? 50. Kepercayaan 50. Apa wae iki? bingung arek kita. Lah iya utang ana 50 ta dadi aku percaya wae bendong lho. Ya ketau utang iso. Lah nek ana tulung teko, lagi teko. Lah pegawe gawe ku opo sing bayar? Ayo. Ono iku, ana kanca wis ndelok kamu kok jiwa kaya ngene kadhane. Kok kowe bare kamu waktu-waktu. Gak usah, aku ri nekan iki ri. Aku niru Wirai ta. Oh, sing bangka ditiru. Ayo. Tanggal 10 ngarep lho, program ini. Harus dikira harus dikenenan, harus dikira. Hah? Kenenan harus dikira. Harus dikira itu? Iya. Harus bisa tempe kayak apa. Temen gak ada kan? Gak ada, gak ada. Oh, gak selamat. Oh, gak ilok juga tak nolong utang. Bisa nikah aku ini, Bas, temen. Gak karena lu. Untuk perusahaan ini selalu kancah ini. Loh, gak lalik lu, gak ada di apaan lu, tak nolong. Aku boleh? Iya. Gak ada. Bah, boleh, Bang. Gak ada ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, monggo. Monggo, monggo. Nggih. Monggo nak. Anu sik, monggo nak. Buang lek. Apa tak telung nak ya. Lucu ta Pak Basman? Pangestu. Nggih. Terus pundi kabare? Nggih, asal pangestu sampai anak nggih laris nggih. Ah, sing laris napane? Nggih kula tapi kula lho Pak. Oh, nggih. Kula kok mireng sanjange sampean niku perusahaan sampean maju. Nggih, nggih. Sampeyan niku sae. Oh, nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Uwah-uwah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalé ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, saya siji kan kula niki. Nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhi. Yo sewu, nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrip nek sampean. Kadhe takrip yo pundi se? Lasiana. Oh, nggih, nggih. Lah nek sampean mriki nggih, dicolah, perkara niku. Amahku. Sampeyan iku semerat napa mboten sih? Lho melek ya, maksudmu. Lho krungu napa mboten? Lho kepiro mboten duplek lho, Pak. Lah nang iki merembek nang iki. Ya opo rek-rek. Aku terus jenenge Lasiana nak kliro-kliro ngono. Aja ya. Ya ana jane jenenge kok. Lagi, sampeyan niki perlu napa sih, Dik? Dik Las. Anu kula ngriki niki badhe nyuwun tolong kali sampean. Tiba ta? Mboten nek tiba nggih saged tangi dhewe. Ya kok ngeblak kepreset ta napa. Lah sakumpame kula tiba sampean purun nulungi napa mboten? Purun. Kula gopong. Lha iki ngeten lho, Pak Basman kula ngriki niki ajeng ngenten perlu nek sekedhi. Unggah-unggah kula ta. Lho, sampean kepengin diunggah-unggah ta? Nek purun. Lho, napa sampean niku turune ande-ande lho, Mas? Mboten ngoten, kula iki lak bujang lah. Bujang. Nggih, mangkane eman-eman nggih. Nggih. Yang ada sampean kok bujang. Napa mboten enten sing arep ta? Lho, ilangan nggih. Ilangan kok iki. Kulo yo njek bojo kula mun mati. Lho, kene napa? Bojo kula mati nggih. Tak ingkak ndase. Lah nggih lah, kok mboten enten eleke ta wong takon. Nggih, pejah sakit lho. Oh, sakit. Nggih. Nggih. Lah kula kula mesti mikir ngoten-ngoten lah mikir bojo ta. Awak pikir nggih. Awak ijen mboten enak. Ya saya niku padhas malih. Mboten payu ta? Ah enak omong rene. Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok. Omong areke kok yayu omong. Ya yen terus ae. Sampeyan niku ngrasani ta? Mboten lho, terus ngrasani. Lah kok ngremeng? Anane ngremeng ninggal sampeyan niku lho. Napa? Sae. Wong wedok luwe rupa kurang condro. Sampeyan niku mulus ayune. Ampun, ampun ngomong ngoten izin kula. Kula kok mboten izin. Lah sampeyan niku sampeyan ku betah izin bae. Nggih, ajeng. Oh, nggih. Ya, upama sampeyan mantuk mriki ngapuran. Lho, nggih kene dhisik, nggih sampean tingali lah kula niki bujang apa mboten. Dadi trontok ae wis enak. Lho, lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten? Kula niki enggak ada bojo. Oh. Nggih, lah ngriki niki badhe perlu kali sampean. Lho, sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih punten mawon. Mboten napa-napa. Nggih, nggih, nggih. Badhe nderek ngampil arta. Iya, lho. Nderek ngampil arta. Yo, pecetan kok mumet ae. Pendek iki utuh mutang kok iki. Tapi sampean ku tiangin ku mboten mentolowan kok. Nggih, nggih mesti sampean kei, ketara lho jange dikei. Meksa nek rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyekeni apa? Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran. Waduh mampu rek. Nggih. Gak paen-paen nyekeni pengeboran iki. Mesti tugas ado-ado mesti. Oh nggih bojo kula niki. Nek mantuk niku pinten jenis pindah? Sak wulan pisan. Waduh duit nempe ruwane. Lah sampean butuh duit pinten iki? Mboten kata-kata kok. Pinten? 100.000. Atuh. Lho kene napa kok atuh? Iki tak utangi gak sekolah anak. Mantep tapi. Boten, pokoknya kula niki nek utang nggih sak estu kok. Nggih mursae bantane tebel. Lho ngaku lho. Tapi ningali sampean to gene koyo ngeten iki mesti dhewe sampean ate. Oh, mak gedung ngeten iki gawe gambar tok mawon lah dhuwit mau sajeng kathah sih. Soale ningali model sampean niku ketara sampean iku nek nyimpen dhuwit kathah. Nggih, kaya jukut kuku arek. Kaya jukut kuku arek rek. Pun ngeten mawon nggih. Kula saged nulung sampean. Aduh matur nuwun nggih. Urung. Oh, tuh dicakno matur nuwun. Waduh hari ngomongin lambis hari ini padahal. Loh, mboten ngoten nek kan jane sampean kae lak matur nuwun. Nggih, tarate ngoten. Nggih. Kula saged yo kan sampean ngutangi. Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan. Oh, nggih, ampun kuwatir masih disowok kula nggih purun. Sanjuk dukun dhek aku. Loh, mboten ngoten, pokoke kuat. Nek panjenengane bojo kula dugi, sampean kula kae hadiah. Saestu kula perlu niku. Kula perlu ngutangi sampean, tapi kudu enten hadiah. Oh, nggih, ampun kuwatir. Menen dina apa sih? Loh, pun biasae mawon ta kita. Dipendem ta? Ora apa ngancam pulian. Oh, kok ngono. Ah, mboten guyon. Nggih, nggih. Monggo dik laskar bit niki. Lho, kok laskar bit? Lagi ten? Sampeyan iku lali ta yak napa? Lho, wong lagi ndelok. Lagi ana? Oh, lagi ana. Nggih. Pun sampeyan teken enten iki. Oh, nggih, pun di kula tekeni nggih. Nggih, teken. Kurak. Napa sing nguni niku? Lambe kula. Kok urek. Nah, niki dhuwit. Nggih. Belali nggih. Nggih, kula betah nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Monggo. Wah, dek ramata marek luwes sih rek. Lakonane siki le ndedok siki. Atuh. Siki le ndedok siki. Kaya cetok siki lek atuh. Wis, bapak wis tepak wis, pokoke tantenan lah muncul meneh. Iya, Joko Tenes. Wah, bisa tak kan Joko Tenes? Yo, pong. Yo lek bal, Joko bal, jepun bal. Nah, Joko nebal. Iya, jepun bal terus dibalik non. Oh, cakar gomul ni, no? Lah, pong. Wars Joko bal, kalau tu digomul ni, tunggalan dukure kandeng tu tidol. Soalnya macam aku tu sih jujur sih teman. Iya lah, iya. Kon yang macam apa? Eh, mana? Cepat. Lo bunga tu toko kan? Iya lah, aku yang berjalan aku. Oh, nyapu nyapu tu. Oh nyapu toko. Iya. Nyapu ambek sapu kita. Tutu. Gelap, ngepel. Pasti kerja di toko rezeki akhir. Baik nyapu toko, barang-barang tu sapu. Lah apa, wanu? Bukannya berkawin. Iya sembarang sih jujur aja teman. Iya, pokoknya teman ya. Barang ni muda. Iya teman. Saya kabarnya boleh situ. Eh? Boleh situ. Boleh situ turun meruah. Nak kemasin tu lagi, nggak peduk mana ya? Apa tu sampai cai sih? Ia terus ngedul, guys. Heh? Kalian terus ngedul. Ngedul tapi nyambut jauh je. Tapi dua kesimewaan. Ya banyak kesimewaan sih sih dari. Sapa hari bingung ya embo. Mang pamit aku dari. Oh tapi cai sih. Oh tapi. Saya ngawur, aku jerakan tapi tadi doli tapi. Doli iyo. Gak payu. Saya kalau pengen ni, ambil orang aku jodol, karu di jerakan doli tapi. Satria lu kaisan nusutan juga. Kaisin nanti. Tapi apa yang diindel no kak? Kak kalau dikei masih mau. Wah, ketinggalan. Lu masih sih dutang aku cek welut itu. Iya bener. Sih dutang wah kaisan nak naik aku berat. Waduh medit itu. Tapi lu ciri ni pokok galak naik wa utak di suku naik mesti. Iya. Saya gak harap sih. Eh? Terus gak harap. Tuh melengger ya? Denger. Ya lu iwa cengur. Oh, tapi gampang lah anu bisa naik medaro cek koncor. Iya, tapi sak mbah ya. Bukan naik medaro nang suku. Lah iki. Oh, Suramenggolo. Cepat, wajan. Iya, gagah. Tambah tua tambah. Dadi. Dadi. Iya. Biasa. Tambah tua, eh tambah tua. Kok ngomel kopo kon niku. Tambah tua, tambah dowo. Tapi nyambut gawe kok cak basi kan rugine akeh. Lho kok rugi? Nek kalah rambutnya disemir bab lah iki lak nyambut gawe gumul ragi ya untune mretel. Iya, untune tadi. Ya lah apa untu diragene iku lho. Tapi lho lo diragene lho. Lah niliki ta. Tapi nek ngeragene kok terus nuntek ae. Lah apa nuntek? Tanir. Kok ngomong kon repot nenen. Iki apa nanti kan? Eh, lu sa, iya, toko yang bukai, toko tenis. Toko tenis. Iya. Orang kenal mat leki. Kenal mat leki. Oh, kak kenal Alimin kenal. Alimin. Iya. Iku lah dulu ni. Wah, Alimin corong. Wah, toh iku, iku ngelatih. Oh, ngelatih ya? Iya. Mari Alimin ngelatih ngelatih. Trek trek trek trek. Toko. Iku lah golok deh. Oh, golok. Aku no tenis. Oh, tenis. CC nak mana? Mati rena. Toko apa di nganggur? Toko di kan? Loh, doi, kita mau di pasar kemana? Iya, apa? Iya, apa? Cuma di lapi. Kalau gue apa orang tua kakak lapi? Loh, cuma di sore-sore, ngomong-ngomong anak gue. Terus nanti ngomong-ngomong, ya aku ditakut. Iya. Aku akan ngomong-ngomong yang kasih anak. Loh, bojo ah. Kenapa orang? Bojo. Seru deh, bojo. Bojo. Bojo. Bojo. Bojaknya berusak, berusak. Anak perlu nih, tak? Oh iya, anak perlu nih. Perlu apa? Kasihanal anak ngomong. Utang duit 50.000. Loh, 50.000 tak? Ketahu tak? 500. Berapa? 500 lah. 500 saya harus pernah cerita. Iya. Pernah kai? Tak kai. Dulu mana? Aku apa utang lo? Bukan iso. Dok belok. Pernah bisa kita 500? 500 saya bu lari aku. Kok semoga bawa utang bisa kita 500. Wah kalau ni bawa no ikut hati ikut hati kalau sudah. Tidak tidak. Wah kalau sudah tangan lo surat lo. Oh iya tanda tangan. Tanda tangan lasian. Lasian ni. Lo pernah utangi siapa hari aku di kandang memang utang titi agak oleh utangi. Iya lasian lo. Sampai pernah ngomong duit kak ono yang paling mulai duit teko cakap ah kak ono pacarnya pernah delok wong ini sing utang wong lanang gak pernah kaya ini wong wedok pernah kaya iya maksudnya wedok tak kaya wong di bojo hari ini lah iya tapi lah ya apa kok sapari gak pernah kaya lah kan tak kaya duit teko kok dublek ya hari ini kok banget tak ngomong pengai keren lah udah kan ngurung ngono kok bisa elu gak lu bedek kan ngomong aja kaya aku mana kerungung tidak kan gak kerungung gak kerungung apa yang aku kerungung kerungu kan gak ngutang aja kecil iya 500 Oh, apa dhewe? Kok dhewe mancing kae ngono? Mancing tak kok. Kok utang 50 dari 500. 500. Loh, 500. Tanda tangan. Lah saiki janjine ya apa janjine? Janjine ben iki nyaur. Mergo sing lanang mule nyogir pengeboran ngono. Pengeboran? Iya. Ya blontang iki. Ih, bener blontang. Bojone blontang lasiane. Lah jarane bojone blontang. Lasiane kaya topor. Loh, Utang lu kan bel dok ngono iki. Penggaweane. Mulane wong lanang ku ajine teko nyambut gawe. Oh iya rek, iya karo apa iya. Pengeboran, pengeboran. 500.000. Iya. Iku jagakno sing lanang nyambut gawe pengeboran. Iya. Sak ulang melebihan ngono. Iya, sak ulang melebihan. Ben teko. Kok percaya. Wah, iki priji, sori iki kok jalu kok. Oh, tapi iya kan, kita teko kok. Kita teko aja. Iya, iya. Temen anak ngono, teko saiki. Iya, numpakan, numpakan brit. Numpak plan. Nah, plan ana arane ae. Saiki nek ono kuning pethuk mumpung saiki ono nggo anu Pak Jaya. Omah Pak Jaya. Iya, ono Pak Jaya. Oh, saya njaluk jeneng mati. Iya. Iya Jaya gantel iki lho. Jaya. Ayo ngrono saiki ya. Mumpung anu. Ayo ayo ayo ayo. Sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Wis dinen tek pipa loro. Pipa 16 mlebu karo. Teko ra iki. Eh, Cak, untung nomor iki murah lho, Cak. Yo murah ya. Murah, entek wis piro paling? Pipa piro? 16 ae. Wah, jerone gak iso metu banyune. Mosok tak pancing-pancing banyu gak metu-metu. Pancing ada apa? Hah? Pancing ada apa? Banyu. Iya gak metu. Ya apa jero ae. Paget iki jerone lemah. Ya iya aku gedun ah. Watu tok iki. Hah? Watu tok jerone. Gate watu tok barek krikil bareng. Lah biasa iku 2 meter wis metu arek. Lah iya iku sampe 15 meter gak metu. Anu bae nelisip ngono bae. Bae anu malang ngene iki. Gak kok lek DJ. Tak boleh dicek iki. Lah nek le lah watu garape lak keturun lah. Ya apa wong garap sumur ae penggawean kuwi iki. Nek dil iki. Nek jare wong tuwa-tuwa iku nek sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalon Apa pelayu tempe? Mulai tempe menggurap nang di mau jenak gede kono ya iku kok dijual nisek. Gak sumur kono lho. Oh tadi dulu tempe. Iya. Lagi melayu nang omai uang. Kau ni, terus apa ibu kita jauh-jauh? Iku gak tolak berkorau itu. Isak jauh kemuah ngapa sih? Mulanya pernah kok wani mek 100 murah lho, biasa iku 200-200 seket lho nek. Iya sak kabeh tak teko kadak ta lho. Oh. Iki barang gawe lho. Ono jeragan kepin bodho peno. Lah iya apa? Iki. Dene lho. Ya iki. Oh. Lajana. Wis cocok apa? Bojone Lajana. Temen bojone Lajana. Nggih. Waduh tetep percaya aku. Lho awake kok lumpur tok ngene. Iya. Kita butek tok iki. Iya, kebore. Waduh, mate ngebor ya. Lho, garapan bon-bon. Waduh, waduh. Bung karu-karuan. Duki anu Kalimantan dah. Lah nopo? Lah duki anu, benar mati. Lah gawe duki mriko. Makassar. Sampe nila nopo? Cek agoe. Tapi lah numpak kapal terbang. Alah wong mriku-mriki mawon. Lah nek numpak kapal terbang. Lah nopo? Sak ulang mulai bisa iki. Cukup kali sepeda mini mawon. Loh, mboten-mboten sampe badhe pengeboran, lak mesti luar Jawa ta. Loh, mboten tahu. Dari saulan lebih pisan saulan pisan mulai. Dari pernah ngono. Dari siapa tak ngono itu? Saulan pisan. Iya, pengen apa? Dari siulan mulai pisan itu enggak kulo tu. Dah sampaian? Lu sabdi no mulai. Bicara lah mereka. Matang sampai nak kita ngeboran ni ke? Ngebor no apa ni? Ngebor cumer. Ya Allah. Kulo kira sampai ni dari pertambangan minyak mereka. Oh, boten ngebor cumer. Dah sampai perlu betul mana? Kelabar. Kecik-kecik pun butuh-butuh ngoten. Anak lo niki kepanggil sampean, gitu. Bojo sampe ke sama kulo. Oh. Nyambut cotro. Iyalah. Iyalah. Ense iyalah. Oh. Gak bisa cotro. Bojo sampe ke sama kulo nyambut cotro, gang 100.000. Lah semuanya nih, gang 100.000. Lo lo kendelir. Semuanya nih sampai duki benjing dijauri cepat sampai nih kita pengeboran. Iya banjir nih. Pertamina terus yang ngoten ya. Pertamina nih gula pabrik itu. Lah sampai ngebor nopo. Sombong. Iki ya oh, pore omongan dikit. Oh, waduh. Jangan salah paham. Ngeboran anggap saja lah ngebor nopo Pertamina. Dah. Pertamina. Amulane oh, ngomong nih kapan pengeboran nih mati guyu. Oh pelontangnya banjir nih borong sumur. Borong sumur lah nih sampai perlu butuh nopo sumur. Kulo garapi. Banyak kau pun ngeten awan. Kulo pinjul baju sampai laki anak. Geru-geru lagi. Apa di situ lah? Di situ. Sama. Oh, ya apa dah? Kau lama kau betoi pas tu sini. Puna bosan belak aku sama situ lah. Oh. Situ ni lah. Wah, murai. Iki lo. Nah, lo iki lo. Satu bosan kau api kau nak? Kau kamu eh? Lo. Mangkanya api ni lah tak rapi ni. Iya nelek piye. Sakamu nang omah kula nuwun ngapunten. Nek tolong saiki kok ngono kelakuanmu. Kula nang kula nuwun nggih. Iya. Sopan. Kok sopan-sopan ngoten. Nek sopan sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho. Lho kok bulet kok dikek dhuwit sing bulet ta ya. Lho ya gak aku diutangi terang-terangan. Diutangi kok. Dikeki. Iya. Lho nek den rimo apa ana wong e. Wah, kok ora rimo. Suruh ana potongan Pak Slopi dia. Ora beri kok dompet. Niki duwe utang ngomong nek sampe dugi. Lah sampe jukani ta. Yo jukani. Lah nek do nrimo. Nek do nrimo lah kapan nyaune niki? Kirangan. Yo kirangan. Wah, pengku wong iki. Pengku. Wong dino le pengku. Ya apa sih iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon ta enggak? Lho enggak. Nek kok kendel utang 100.000. Jangan nyombak, aku dikongan usaha, ayo. Lah iya, tak. Kalau cak sini kan tolong. Oh iya, aku dewe. Lah kan cak sini tolong. Iya, aku udah budal usaha. Lah, tapi gak cak sini tanda tangan. Lu tanda tangan. Lu, tanda tanda tangan. Kita tanda tangan ini suapnya. Kontrolnya dewe. Iya. Iya, cak apa? Iya, cak gak lalu. ABC ku ditenona. Anak wedok iki podo ae. Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya. Lek ngono ning lajaran terlalu kendel. Lho, lek ngomong pengeboran. Lah ya apa panjane ya kebacut sampean sih. Lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak mung ngeboran gak kira oleh. Wong potongane koyo luwak. Oh, kok luwak. Pancen arek iki nincak bojoku. Ya ngene sing kendel kok. Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa? Lah iki kena tanggung jawab. Karo ana penggaweane. Wis saiki tak ganti penggaweane. Menyegal jek sampe ya perpecah. Ya apa ya penake. Ha sampean tak gene sumur ae. Terus monggo. Hah? Sampe borong sumur iki piro? 1. Nang utang 500. Lah ya tak gene sumur 5. Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho gak ya apa. Kok sumur siji kualan. Gitu. Lah ya kanggo adus, aku siji. Kanggo rawuh, siji loro. Kanggo mbak cece. Lah kanggo kobokan nak ngene ya. Sumur ae. Eh apa? Mosok